حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-120 dan setelahnya dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang syaitan, tentang iblis. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan, iblis senantiasa menjanjikan untuk orang-orang yang mengikutinya. Wayumannihim, dan menjadikan mereka berangan-angan, memberikan angan-angan untuk mereka. Dan tentunya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'iduhumusyaitanu illa gurura. Dan tidaklah syaitan itu kecuali janjinya menipu. Janjinya menipu. Dan di hari akhirat kelak, syaitan atau iblis cuci tangan, mau membersihkan dirinya, mau lepas tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلِ. Di ayat-ayat sebelumnya, ketika orang-orang itu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah orang soleh, menyembah wali, menyembah apapun yang disembah, kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidaklah mereka menyembah benda-benda itu kecuali sebenarnya menyembah iblis, menyembah syaitan. Karena syaitanlah yang mengajak mereka. Syaitanlah yang memalingkan mereka. Memalingkan mereka dari kebenaran. Baik. Bahkan malaikat yang dulunya disembah oleh orang-orang, ketika hari kiamat datang, Allah meminta pertanggungjawaban malaikat. Aha ula'i iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka-mereka ini, manusia-manusia ini, menyembah kalian wahai para malaikat? Apakah kalian itu yang disembah? Malaikat pun mengatakan, bal kanu ya'budun al-jin. Bahkan sesungguhnya mereka itu menyembah jin. Jin ini, syaitan inilah yang senantiasa muncul dari patung, dari kuburan, dari berhala-berhala yang mereka sembah-sembah. Barakallahu fikum. Mereka muncul seakan-akan itulah wali fulan yang mereka sembah. Seakan-akan itulah patung yang mereka sembah. Yang terkadang muncul dan berbicara, menampakkan diri kepada para penyembahnya. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Furqan, baina auliya'illahi wa auliya'ir rahman, baina auliya'i Allah wa ar-rahman wa auliya'i syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala dengan wali-wali syaitan. Baik. Patung-patung berhala ini, kuburan-kuburan ini dan apapun yang mereka sembah, terkadang muncul keanehan-keanehan, muncul sosok manusia yang berbicara kepada mereka. Ulai syaitan, jin yang memberikan penampakan seakan-akan bahwa dialah wali fulan itu. La haula quwata illa billah. Mereka menyembah syaitan sesungguhnya. Dan di hari akhirat, syaitan senantiasa memberikan janji-janji, janji-janji palsu atau menakuti. Barakallahu fikum. Agar supaya mereka lebih patuh, lebih tunduk pada syaitan. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini menakut-nakuti agar supaya orang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan itu senantiasa menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Sudahlah, kau tidak perlu ikut berperang. Hartamu akan habis. Kau setengah mati cari duit, hartamu aja akan segera habis begitu saja. Dan kau pun mempertaruhkan nyawamu. Sudahlah, jangan kau pergi. Jangan kau ikut perang. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Justru mereka diperintahkan untuk berlaku maksiat dan diiming-imingi surga. Seperti pelajaran kita kemarin. Maka Allah mengatakan ya'iduhum syaitan wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Tidaklah tipuan, tidaklah iming-iming syaitan ini, janji-janji syaitan ini kecuali tipuan belaka. Baik, nanti di hari kiamat syaitan ini akan berlepas diri sambil mengatakan innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kalian dan janji Allah pasti dan benar. Ini wa wa'adtukum, dan aku pun menjanjikan kepada kalian. Cuma aku, kata syaitan, aku menyelisihi janji-janjiku. Wa'atukum fa'akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum. Dan dulunya di dunia aku tidak memiliki kekuasaan atas kalian untuk memaksa kalian berlaku maksiat kepada Allah, berlaku kufur. Tidak ada. Tidak pernah aku muncul memaksa kalian, menyeret-nyeret kalian, memukuli kalian untuk melakukan perbuatan maksiat. Tidak ada. Wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa anda'utukum, cuma aku sekedar membisik-bisikkan. Bisikan-bisikan dalam kalbu seseorang, bisikan syaitan. Lakukan ini, lakukan itu. Baik. Illa anda'utukum, sekedar aku hanya membisik-bisikkan, mengajak-ngajak. Fastajabtum li, ternyata kalian pun mengikuti janji-janjiku, mengikuti perintahku. Fala talumuni walumu anfusakum. Hari ini jangan pernah kalian mencela aku, menyesali aku, jangan. Akan tetapi sesalilah diri-diri kalian sendiri. La haula wa illa billah. Walhasil syaitan akan mengatakan inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku sekarang berlepas diri dari apa yang kalian lakukan, mempersekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala untuk pengikut-pengikut syaitan ini, ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa. Mereka-mereka inilah yang akan menghuni neraka jahanam, dan mereka tidak akan pernah mendapati tempat untuk berpaling dari neraka jahanam ini, untuk menjauh, membebaskan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk orang kafir yang mengikuti syaitan. Maka Allah mengatakan untuk kebalikannya, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa amilus shalihat. Dan ada pun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, beriman kepada Allah, dan beramal saleh, beramal dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Niscaya kami akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal dia dalamnya selama-lamanya. Wa'alallahi haqqa, ini janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Allah pasti. Coba perhatikan baik-baik, di ayat ini Allah mengatakan wa'adallahi haqqa, janji Allah pasti. Sementara di ayat sebelumnya syaitan juga memberikan janji, cuma Allah menyatakan bahwa janji syaitan itu adalah tipuan. Janji syaitan adalah tipuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan juga untuk kalian, kapan kalian taat maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan memberikan keutamaan dari sisinya. Maka Allah mempertegas di sini wa'adallahi haqqa, pasti. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang beriman dan beramal saleh masuk surga, pasti masuk surga. Subhanallah. Jadi tidak perlu ada keraguan, wa'adallahi haqqa. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang lebih jujur ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu setiap Jumat sebagaimana dalam riwayat Jabir barakallahu fikum dalam sahih Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap Rasulullah SAW berkhutbah memulai khutbahnya beliau mengatakan inna asdaqal hadithi kitabullah. Baik. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Asdaqal hadithi kalamullah. Baik, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek urusan adalah urusan yang baru, urusan yang diada-adakan, bukan dari perintah dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua perkara baru adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin fitnah, dan semua kebid'ahan adalah sesat, dan semua kesesatan kesesatan adalah tempatnya di neraka. La haula wa la quwwata illa billah. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa lagi lebih jujur? Kalau Allah mengatakan penghuni, kalau Allah mengatakan bahwa orang beriman dan beramal saleh tempatnya surga, maka betul bahwa akan dia ditempatkan dalam surga. Barakallahu fikum. Ini tiga ayat semoga menjadi pengingat untuk kita tentang janji syaitan, bahwa janji syaitan adalah tipuan, dan janji Allah Subhanahu wa taala suatu yang pasti. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya kita mendapatkan dan meraih janji-janji itu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan para pembaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.